من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Kita ambil pertanyaan yang diajukan kepada Syekh Saleh bin Fauzan Ali Fauzan hafizahullah taala. Disebutkan pertanyaan yang ke-23, bentuk pertanyaannya, masihatu manusiba ilal imami Ahmad rahimahullahu bi annahu salla khalfal jahmiyati. Bagaimana kebenaran berita yang telah disandarkan kepada Imam Ahmad rahimahullah bahwasanya beliau telah melakukan sholat di belakang kelompok Jahmiyah, orang yang memiliki pemikiran Jahmiyah. Maka pertanyaan ini tentunya pertanyaan yang beredar di tengah-tengah kaum muslimin. Bisa jadi memang sengaja diekspos oleh mereka dari kalangan ahlul bidah wal ahwa. Satu sisi untuk memojokkan ahlus sunnah wal jamaah atau mencemarkan nama baik Imam Ahmad rahimahullah. Di sisi lain, berita tersebut untuk mendukung kebid'ahan mereka ahlul bid'ah wal ahwa. Maka dijawab oleh Syekh Al-Allamah Saleh bin Fauzan Ali Fauzan hafizahullah taala, la a'rifu hadha. Aku tidak tahu perkara yang seperti ini. Berita ini saya tidak tahu akan kebenarannya. Wal imamu Ahmadu, min asyadi khusumil jahmiyah, termasuk orang yang paling keras di dalam memusuhi kelompok jahmiyah. Bahkan dengan bentuk kerasnya beliau di dalam menentang pemahaman Jahmiyah, aliran Jahmiyah tersebut, beliau harus menjalani berbagai macam ujian dan siksaan yang datang dari penguasanya di zaman itu yang kebanyakan telah terbawa arus fitnah pemikiran Jahmiyah sebagaimana telah kita lewati pada pelajaran di pagi hari. Bagaimana Imam Al-Barbahari rahimahullah memberikan gambaran apa yang dialami oleh Imam Ahmad rahimahullah, tiga generasi khalifah kepemimpinannya di atas asas pemahaman Jahmiyah adanya khalqul Quran, umat Islam dipaksa untuk meyakini bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Akan tetapi Imam Ahmad rahimahullah tetap sabat, kokoh dan tegar, istiqamah di atas prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahwasanya Al-Quran kalamullah. Al-Quran perkataan Allah, firman Allah, ghairu makhluk, bukan makhluk. Di situ menunjukkan bahwasanya Imam Ahmad benar-benar menunjukkan permusuhan terhadap mereka orang-orang yang memiliki pemikiran Jahmiyah. Karena di antara salah satu pemikiran Jahmiyah yang paling menonjol, mereka meyakini Al-Quran adalah makhluk, bukan kalamullah. Kata Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, wala a'rifu annahu shalla khalfahum. Dan aku tidak mengetahui, baik dari sejarah-sejarah, ataupun asar-asar, bahwasannya Imam Ahmad telah melakukan sholat di belakang mereka. Karena Imam Ahmad rahimahullah termasuk salah satu ulama Ahlus Sunnah, Imam Ahlus Sunnah yang menghukumi kelompok Jahmiyah adalah kafir. Dan apa yang dikatakan oleh Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, suatu perkara yang memang nyata terbukti dengan apa yang telah datang dari kalam ulama, bahwasanya Imam Ahmad rahimahullah tidak melakukan sholat di belakang mereka orang-orang Jahmiyah sebagaimana datang pernyataan dari anak beliau Imam Abdullah Ibnu Ahmad bin Hanbal rahimahumullah di dalam kitabnya As-Sunnah, beliau menyebutkan Sa'altu Abi rahimahullah anis salah khalfa ahlil bid'ah. Qala la yusalla khalfahum mislu al-Jahmiyah wal Mu'tazilah. Kata Abdullah ibnu Ahmad rahimahullah, aku bertanya kepada bapakku tentang sholat di belakang ahlul bid'ah. Maka Imam Ahmad rahimahullah menjawab, la yusalla khalfahum, jangan dilakukan sholat di belakang mereka. Semacam kelompok Jahmiyah dan Mu'tazilah. Maka riwayat yang disebutkan oleh Imam Abdullah ibn Ahmad rahimahumullah, yang ini merupakan bukti yang nyata bahwasanya Imam Ahmad rahimahullah tidak melakukan sholat di belakang orang-orang Jahmiyah karena beliau sendiri melarang agar tidak melakukan sholat di belakang Jahmiyah. Demikian juga dibawakan asar atau riwayat di dalam Masail Ahmad karangan Imam Ibnu Hani. Imam Ahmad ditanya tentang sholat di belakang orang-orang Jahmiyah. Maka Imam Ahmad menjawab, la yusolli wala karamah, tidak boleh melakukan sholat di belakang orang-orang Jahmiyah karena tidak ada karamah. Dan disebutkan oleh Muhammad ibn Yusuf At-Taba. Kata Muhammad ibn Yusuf At-Taba, samitu rajulan sala Ahmad ibn Hanbal faqala ya Aba Abdillah usali khalfa man yashkurul muskir, faqala la, qala usali khalfa man yakul al-Quran mahluk, faqala subhanallah anhaka an muslim watas'aluni an kafir. Disebutkan di dalam kitab Asy-Syari'ah Imam Al-Ajuri rahimahullah. Kata Muhammad ibn Yusuf At-Taba, aku mendengar seseorang bertanya kepada Imam Ahmad rahimahullah. Kata laki-laki tersebut, ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah, yaitu kunyahnya Imam Ahmad, usalli khalfa man yasrabul muskir, apakah boleh aku melakukan sholat di belakang orang yang mabuk, yang suka minum minuman keras? Faqala la, kata Imam Ahmad, enggak. Tidak boleh sholat di belakang orang yang minum minuman keras. Diketahui dia orang yang suka minum-minuman keras. Sebagai hajar bagi pelakunya. Kemudian laki-laki tersebut bertanya lagi, usolli khalfa man yakul al-Quran mahluk, apakah boleh aku sholat di belakang orang yang mengatakan al-Quran itu mahluk? Maknanya, apakah boleh aku sholat di belakang orang-orang Jahmiyah? Maka Imam Ahmad kaget dan bertasbih subhanallah. Anhaka an muslimin. Aku melarang kamu jangan sholat di belakang orang yang masih muslim. Karena dia ini tukang peminum khamar. Tukang pemabuk. Watas aluni an kafir. Kamu malah bertanya tentang sholat di belakang orang yang kafir. Maknanya kalau Jahmiyah tentunya lebih-lebih. Aku melarangnya karena Jahmiyah mereka adalah kelompok yang kafir kepada sampai pada batasan kebid'ahannya adalah kekufuran. Ini riwayat-riwayat yang disebutkan, dinukilkan untuk menunjukkan bahwa berita yang beredar bahwasanya Imam Ahmad rahimahullah melakukan sholat di belakang orang-orang Jahmiyah, maka terbantahkan dengan riwayat-riwayat tersebut. Sehingga Syaikh Fauzan hafizahullah ta'ala mengatakan, aku enggak tahu berita yang seperti itu. Itu berdasarkan penelitian yang beliau lakukan. Berdasarkan sejarah yang beliau telah ketahui, tidak mendapati bahwasanya Imam Ahmad rahimahullah itu dalam fatwa-fatwanya membolehkan untuk sholat di belakang mereka. Atau adanya penukilan Imam Ahmad telah melakukan sholat di belakang mereka. Walaupun Imam Ahmad rahimahullah hidup di masa pemerintahannya, khalifahnya berasaskan pemahaman Jahmiyah. Kata Syaikh Shalih Fauzan hafizallahu ta'ala, na'am, as-salatu khalfal amir idza kana amiran wa indahu mukhalafah la tusalli ila had la tasilu ila hadil kufri yusalla khalfahu baron kana aw fajiran. Ya, yang namanya salat di belakang seorang pemimpin penguasa apabila dia sebagai penguasa yang sah, walaupun dia memiliki bentuk penyimpangan, bentuk penyelisihan terhadap sunnah Rasul, yang itu tidak sampai kepada batasan kufur, yusalla khalfah, boleh untuk sholat di belakang mereka. Walaupun keberadaan penguasa tersebut mengikuti kelompok-kelompok sesat, mengikuti pemahaman yang sesat. Baron kana au fajiron, penguasa tersebut, apakah penguasa yang baik atau yang fajir, yang zalim, yang jahat. Malam yakhruj minad din birtikabil kufril bawah, selama penguasa tersebut tidak keluar dari agama dengan melakukan perbuatan kufur yang nyata. Yusalla khalfal amir wa in kana fasiqan. Maka boleh untuk melakukan sholat di belakang mereka walaupun penguasa tersebut orang yang fasik. Ini prinsip yang telah ditetapkan oleh mereka ahlus sunnah wal jamaah. Maka kata beliau hafizallah ta'ala, berdasarkan sejarah dari para salafus soleh, fasohaba sallu khalfal hajjat, para sahabat, mereka melakukan sholat di belakang Hajjaj. Padahal Hajjaj telah diketahui seorang pemimpin, seorang gubernur, Safahud Dima, dikenal dengan orang yang suka menumpahkan darah. Tidak sedikit dari ulama ahlu sunnah, para a'imah yang telah dibunuh melalui tangan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi tersebut. Orang yang kejam, orang yang bengis. Kalau orang jahat, kasarannya ngomong, penguasa yang haus darah. Tidak cuman puluhan dan ratusan. Banyak. Lebih dari 500 ulama ahlu sunnah yang terbunuh di tangannya Hajjaj bin Yusuf. Kebidahan-kebidahan telah dilakukan oleh Hajjaj ibn Yusuf As-Saqafi. Bahkan di antara sahabat ada yang meninggal dibunuh oleh dia. Seperti Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhu meninggal di tangannya Hajjaj bin Yusuf. Demikian saudaranya, seorang tabi'in, Mus'ab ibn Zubair pun meninggal di tangannya Hajjaj ibn Yusuf As-Saqafi. Tabi'in Jalil Al-Mufassir, muridnya sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Sa'id ibn Jubair pun meninggal di tangannya Hajjaj ibn Yusuf. Tetapi walaupun kondisinya demikian, karena ulama menilai tindakan dan perbuatan Hajjaj itu adalah berdasarkan takwil. Berdasarkan takwil. Sehingga mereka ulama pun tidak mengkafirkan Hajjaj ibn Yusuf. Walaupun sebagian kecil ada yang mereka menilai itu sudah sampai pada batasan kufur. Tapi salafus saleh mereka telah melakukan sholat di belakang Hajjaj ibn Yusuf. Wasallu khalfa ghairihi minal umara. Dan para sahabat pun telah melakukan sholat di belakang selain Hajjaj ibn Yusuf As-Saqafi dari kalangan para umara yang di zaman itu dalam kondisi telah terjadi penyimpangan, terjatuh ke dalam kebidahan-kebidahan. Alladzina alaihi mu'akhadat. Yang mana penguasa-penguasa tersebut mereka memiliki kesalahan-kesalahan. Memiliki penyimpangan-penyimpangan. Kenapa para salafus soleh mereka tetap sholat di belakangnya mereka, pemimpin yang jahat, bahkan pemimpin yang mereka menghidupkan bid'ah-bid'ah, min ajli ijtima'il kalimah. Tidak lain, tidak bukan adalah dengan tujuan untuk mengumpulkan kalimat. Menyatukan kalimat supaya kaum muslimin mereka di atas satu suara taat dan mendengar penguasanya. Walaupun zalim, walaupun jahat, walaupun fasik. Amalan biqoli Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang itu sebagai bentuk pengamalan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-sam'u wa ta'ah wa adamu naz'il yadi minat ta'ah. keharusan untuk mendengar dan taat dan tidak melepaskan tangan dari ketaatan alias memberontak. Wa adamu isaratil fitnah wasyurur, dan tidak menampakkan, menebarkan fitnah dan kejelekan-kejelekan. Wa hadza min at-ta'lif wa jam'il kalimah, dan ini merupakan bentuk ta'lif untuk menyatukan hati-hati kaum muslimin, dan jam'ul kalimah menyatukan kalimat mereka. Ini yang ditempuh, yang dilakukan oleh para salafus saleh, sehingga berita, isu yang dikembangbiakkan, disebarluaskan di tengah-tengah kaum muslimin, bahwasanya Imam Ahmad rahimahullah melakukan sholat di belakang orang-orang Jahmiyah, maka ini adalah berita bohong. Kalau zaman sekarang ya berita hoak. Ya. Berita yang tidak dibenarkan. Karena Imam Ahmad rahimahullah sendiri termasuk imam ahlus sunnah yang telah menjalani proses mihnah, ujian besar, yaitu adanya pemahaman khalqul Quran, bahkan itu menjadi asas kepemerintahan di zaman itu, 3 generasi khalifah. Tetapi Imam Ahmad tetap pendiriannya, tetap kokoh dan tegar, Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran adalah firman Allah, perkataan Allah, dan bukan makhluk. Bahkan beliau menghukumi kafirnya orang-orang yang meyakini Al-Quran adalah makhluk. Demikian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Para ulama kita, ulama salaf, ulama ahlus sunnah, kondisi mereka mengalami nasib yang sama seperti nasib yang dialami oleh mereka para rasul dan para anbiya, para nabi. Ketika mendakwakan dakwah sunnah, dakwah tauhid dan dakwah sunnah, maka para ulama tersebut, para imam ahlu sunnah tersebut akan mendapati gangguan dan penentangan dari musuh-musuh dakwah, sebagaimana para rasul dan para nabi ketika mendakwakan, menyerukan agama Allah, ajaran Allah, maka mereka pun telah mendapatkan penentangan dan permusuhan dari kaumnya yang menentang dan membangkang. Bahkan mereka dijuluki sebagai kadzab, pendusta. Dan ini dialami oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Sahirun kadzab. Padahal Rasulullah diakui di kalangan umatnya sebelum mendakwakan dakwah tauhid, dakwah Islam, dijuluki Al-Amin, orang yang terpercaya. Mereka mengakui kejujuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika Rasulullah bangkit mendakwakan dakwah tauhid, maka bermunculan pihak-pihak yang tidak senang dengan dakwah tauhid dan menentangnya. Akhirnya pun menjuluki Rasulullah dengan julukan-julukan yang itu tujuannya untuk mengkebiri manusia, menjauhkan mereka dari dakwah tauhid, dakwah Islam. Maka demikian juga merupakan sunnatullah para imam, para ulama, ahlus sunnah yang mengikuti jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun akan mengalami nasib yang sama, kondisi yang sama. Dituduh dengan tuduhan yang dusta, yang bohong. Imam Malik rahimahullah ketika mengajarin adab untuk perhatian terhadap ilmu Al-Quran dan sunnah yang disampaikan, Imam Malik menyebutkan ayat Allah, la tuqaddimu baina yadayi lahi wa rasulih wattaqullah innallaha samiun alim. Kalian banyaknya menghafal awal surah Al-Hujurat. Allah seru kita, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayi lahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasul-Nya. Termasuk bentuk adab. Enggak boleh mendahului kalamullah, kalam Rasul. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan sunnah Rasul, diterangkan kandungannya, penjelasannya. Jangan ngobrol sendiri, jangan mainan sendiri. Pahami ini. Ini salah satu penjelasan ulama kita tentang adab di dalam belajar, termasuk mendahului kalam Allah dan kalam Rasul. Disampaikan Al-Quran dan Sunnah, malah main-mainan, malah ngobrol. Diperhatikan, ya benai. Salafuna Soleh mengajarkan kita tidak lain adalah kebaikan, agar supaya kita barokah hidup kita. Nah, demikian kondisinya ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Para ulama kita telah dituduh dengan tuduhan yang bohong, yang tanpa bukti. Demikian tentunya yang mengikuti jejak mereka salafus saleh, mengikuti jejaknya ahlu sunnah wal jamaah, pasti akan mengalami kondisi yang sama, dituding ini dan itu dengan tanpa bukti, rekayasa dibuat-buat oleh mereka musuh dakwah. Demikian juga yang kita ketahui dari sejarahnya Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, dituduh, diisukan, disebarluaskan berita bohong. Beliau orang yang suka mengkafirkan kaum muslimin, bermudah-mudahan mengkafirkan orang Islam. Dan itu pun tentunya terbantah dengan apa yang ada pada prinsip beliau rahimahullah dalam kitab-kitab beliau yang telah kita pelajari sebagiannya, bahwa beliau mengingkari keras perbuatan bermudah-mudahan mengkafirkan orang muslim, bahkan sekalipun dia pelaku dosa besar, tidak boleh kita bermudah-mudahan mengkafirkan mereka, karena itu termasuk perbuatan orang-orang khawarij, perbuatan kelompok mu'tazilah yang bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu penjelasan dari Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizallahu ta'ala terkait dengan berita bohong, berita hoak yang disebarluaskan di tengah-tengah kaum muslimin, tidak lain itu adalah merupakan dari perbuatan mereka ahlul bidah yang benci terhadap Imam Ahmad, yang ingin mencemarkan nama baik Imam Ahmad. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wallahu ta'ala alamiswab. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.